Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah fi kita'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman ke-103. Wa ma'al abna'i waqfatun. Waqfah atau renungan berkaitan dengan masalah al-abna, anak. Wa 'alal walidain, dan menjadi kewajiban ayah dan ibu untuk ayuhsina tarbiyata abna'i ihima, mendidik anak keduanya dengan sebaik-baiknya. Wa yakuma bi ri'ayatihim, dan memperhatikan anaknya khairu qiyamin, dengan sebaik-baiknya mengajari anaknya tauhid dan pokok-pokok agama, rukun Islam, rukun iman, dan mengajari anaknya untuk al-ihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya orang tua menceritakan kepada anaknya tentang surga dan deskripsinya, dan memotivasi anak fiha untuk masuk surga, dan memotivasi anak untuk melakukan amal yang mendekatkan ke dalam surga yang menjadi sebab untuk masuk surga, dan menakut-nakutinya dengan neraka, dan mengingatkannya minal amal, tentang bahaya berbagai macam perbuatan dan aktivitas yang akan menyeret ke dalam neraka. Ya, maka di paragraf ini disampaikan oleh penulis bahasanya kewajiban mendidik itu tanggung jawab berdua. Ya, beliau katakan wa'alal walidain, dan menjadi kewajiban ayah dan ibu. Bukan hanya kewajiban ibu semata dan bukan hanya kewajiban ayah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama. Wa'alal walidain, menjadi kewajiban ayah dan ibu. Maka perkataan beliau di sini meluruskan pemahaman sebagian orang yang beranggapan bahasanya mendidik anak itu urusan ibu saja. Maka ini satu hal yang tidak benar. Yang tepat sebagaimana yang beliau katakan, ini adalah menjadi kewajiban bersama. Mengajari anak tentang mendidik anak, kemudian mengajari dan menanamkan kepada anak berbagai hal-hal yang mendasar tentang agama, tentang surga, neraka, tentang amal yang mengantarkan ke surga dan amal yang berbahaya yang mengantarkan ke neraka dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, hendaknya dia ingatkan anaknya bitilkal wasiyah al-jami'ah, satu wasiat yang lengkap dan satu nasihat yang manfaat, yaitu nasihat Luqman dan wasiatnya kepada anaknya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam fi kitab, dalam kitabnya, dalam Al-Quran dengan firman-Nya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguh kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Surat Luqman ayat yang ke-13. Ya, bahkan di sini di ayat ini kita jumpai pelajaran bagaimanakah peran ayah dalam mendidik anaknya. Maka yang Allah ceritakan bukan nasihat ibu kepada anaknya, namun yang Allah ceritakan adalah nasihat ayah kepada anaknya. Peran ayah dalam mendidik anaknya. Dan pelajaran yang lain berkaitan dengan masalah pendidikan dari surat Luqman ayat yang ke-13, bolehnya mengenakan kata-kata jangan dalam pendidikan anak. Ya bunayya la tusyrik, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Maka yang diajarkan oleh Al-Quran, model pendidikan anak yang diajarkan oleh Al-Quran adalah membolehkan menggunakan kata-kata jangan. Namun ini ya statusnya, kita katakan ini statusnya adalah boleh. Artinya jika memang kata-kata jangan yang berlebihan itu berbahaya, bolak-balik jangan itu berbahaya bagi anak, ya tidak mengapa dikurangi. Namun antipati sehingga bersusah payah untuk mengganti jangan dengan kata-kata yang lain, gimana supaya tidak muncul kata-kata tidak boleh. Akhirnya susah payah takalluf. Akhirnya orang tua harus takalluf, bersusah payah untuk menyusun kata agar tidak menggunakan kata-kata jangan atau tidak boleh, satu hal yang tidak benar. Dan hendaknya ayah dan ibu mengingatkan anaknya tentang bahaya kemusyrikan dan menjelaskan kepada mereka apa itu kemusyrikan. Dan menyingkapkan, menampakkan dan menyingkapkan untuk anak-anaknya tentang apa saja macam-macam kemusyrikan. Dan bahasanya di antara bentuk kemusyrikan adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa man adallu," dan siapakah yang lebih sesat? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat dalam masalah berdoa dibandingkan orang yang yad'u min dunillahi, berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka berhala-berhala tersebut, antu'aihim ghafilun, tidak mengetahui doa-doa mereka, orang-orang yang menyembahnya. Dan jika manusia itu dikumpulkan, maka kanu lahum a'da'an. Jika ketika manusia itu dikumpulkan, maka mereka yang disembah itu menjadi musuh dari yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan yang disembah itu kufur dan ingkar terhadap perbuatan para penyembahnya yang beribadah kepada mereka. Wa man da'a mayitan, dan siapa yang berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, wa rajahu, dan berharap, menggantungkan harapan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Terdapat redaksi yang lain namun dengan sanad yang dhaif, ad-du'a'u mukhul ibadah. Meskipun maknanya benar. Karena yang dimaksud dengan ad-du'a'u huwal ibadah itu semakna dengan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah. Maka ibadah yang paling ibadah adalah berdoa, dan berdoa dan beribadah kepada selain Allah adalah kemusyrikan. Hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih dari An-Nu'man bin Bashir radallahu anhu atau radallahu anhuma, marfu'an, secara marfu' sabda Nabi. Dan hendaknya ayah dan ibu menjelaskan kepada anaknya bahasanya an-talabal madad adalah meminta pertolongan, wal'aun, dan bantuan tidaklah boleh kepada orang yang telah meninggal dunia bihali minal ahwal, sama sekali. Karena itu hanyalah boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah dan ibu memahamkan anak-anaknya bahasanya annal asnam wal awthan, bahasanya patung dan berhala, wal ahjar, dan batu, wal asyjar, dan pohon, la tanfa'u wa la tadurru, tidak bisa memberikan manfaat, misalnya memberikan kesembuhan, wa la tadurru, tidak pula bisa membahayakan, semacam membuat yang semula sehat menjadi sakit. Wal mauta, dan orang yang telah mati, la yamlikuna li anfusihim syai'an, tidaklah kemudian memiliki sesuatu apapun untuk kepentingan mereka sendiri, fadlan an ghairihim, terlebih lagi untuk selain mereka. Maka orang yang telah mati itu tidak bisa menolong dan menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Maka berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca di surat Al-Ahqaf, maka ayat ini menunjukkan bahasanya berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dimintai selain Allah itu tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang meminta kepadanya. Bahkan ditegaskan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itu ketika kita jumpai ada orang yang minta-minta kepada berhala, minta-minta kepada Yesus atau minta-minta kepada jin, kemudian setelah itu terkabul permintaannya, maka realita tersebut tidaklah bertentangan dengan ayat ini. Karena kita katakan bahasanya terwujudnya apa yang dia inginkan, apa yang dia mintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang mewujudkan adalah Allah, bukan sesembahan dan berhala tadi. dan Allah mewujudkannya sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk istidraj tipuan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya bukan berhala dan sesembahan selain Allah yang mengabulkan, namun Allah yang mengabulkan. Oleh karena itu maka terwujudnya doa dan permohonan itu adalah kita katakan dalam bahasa Arab adalah ma'a du'aihim li ghairillah, bukan bidu'aihim li ghairillah. Berbarengan dengan doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab mereka berdoa kepada selain Allah. Karena berdoa kepada selain Allah itu bukanlah sebab terwujudnya permintaan. Nih, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sebab terwujudnya permintaan, maka itu terjadi bersamaan dengan doa mereka dan permohonan mereka dan kemusyrikan mereka, dan tidak bukan karena disebabkan doa dan permohonan mereka. Bedakan dalam hal ini antara sebab dan berbarengan. Sesuatu yang berbarengan itu belum tentu merupakan sebab akibat. Kemudian adalah ayah dan ibu menjelaskan kepada anak-anaknya bahasanya nazar tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah. Menyembelih baik dalam bentuk dhabah ataupun dalam bentuk nahar. Dhabah itu menyembelih dengan menggorok leher. Yang ini berlaku untuk selain unta. Dan nahar adalah menyembelih yang khusus berlaku untuk unta. Ya, menyembelih dengan bentuk menusuk. Dengan bentuk tusukan. Maka menyembelih baik dalam bentuk dhabah, baik dalam bentuk menyembelih ayam, kemudian kambing ataupun sapi, kebu ataupun nahar, ya ini berkaitan dengan unta. Maka jika menyembelih tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada sesuatu, maka itu tidaklah boleh kecuali illalahu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah dalam bentuk tawaf tidaklah boleh diadakan illa bibaitihi, kecuali untuk mengelilingi Ka'bah. Rukuk dan sujud tidaklah boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jal. Dan bersumpah pun tidaklah boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya beramal itu hanya semata-mata berharap wajah Allah Azza wa Jal dan memohon manfaat dan memohon untuk hilangnya bahaya, itu juga hanya kepada Allah semata. Kemudian hendaknya ayah dan ibu mengajari anaknya bahasanya menetapkan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perintah yang sah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena kerajaan adalah kerajaan milik Allah Azza wa Jal. Sehingga syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah. Wa anna kullaman 'alaiha fanin, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana, dan yang kekal adalah wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Dan hendaklah ayah dan ibu mengingatkan pada anaknya tentang bahaya riya, dan bahasanya riya pamer dalam beramal adalah di antara bentuk asyirku al khafi, syirik yang samar. Ya, maka dilihat dari di manakah terjadinya kemusyrikan, alat untuk terjadinya kemusyrikan, maka ada kemusyrikan yang jali, yang jelas, manakala itu letaknya di lisan atau anggota badan. Dan ada asyirku al-khafi, syirik yang samar, manakala letaknya di dalam hati. Karena di dalam hati itu samar, orang lain tidak tahu. Dan jika kemusyrikan itu bentuknya ucapan lisan, semacam bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan badan memakai jimat, ya, maka ini kelihatan, orang lain mengerti, sehingga disebut asyirku al-jali. Namun riya, ya, dan berbagai macam keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar, maka kemusikannya adalah kemusikan yang khafi, yang samar, karena di dalam hati orang lain tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan manusia untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang hamalathu ummuhu, yang ibunya itu mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan mengandung serta dan menyapihnya selama 2 tahun, setelah disusui selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, maka hendaklah engkau berterima kasih kepadaku Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Waliya'lamal insanu, dan hendaklah seorang menyadari bahasanya Allah Azza wa Jal telah berwasiat kepadanya untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Wa khusus bidzikri, dan secara khusus ibunya itu disebutkan di ayat di atas surat Luqman 14, setelah Allah menyampaikan kalimat umum wa wasainal insana biwalidayhi, setelah itu secara khusus ibu, nama ibu disebut. Yang ibu ini hamalathu, mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, artinya tambah bulan itu tambah lemah fisiknya. Dan ibunya lah yang menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Oleh karena itu maka hendaknya anak berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hendaklah dia berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Dan janganlah dia katakan kepada keduanya, ibu dan ayahnya, kata-kata uff, yang merupakan ekspresi kebosanan. Bosan karena bolak-balik diperintah, bolak-balik dimintai tolong. Jangan pula membentak keduanya. Ya, maka ada yang bolak-balik dimintai tolong dan disuruh, akhirnya membentak ibu dan bapaknya. Dan hendaklah dia katakan kepada kedua orang tuanya perkataan yang mulia, dan hendaklah dia yakhfad lahuma janaha dhulli, tawaduk kepada ayah dan ibunya, minarrahmah, karena sayang. Maka dia antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah tawaduknya anak kepada orang tua. Meskipun dia jabatannya tinggi, hartanya berlimpah, maka anak adalah anak. Jadi dikatakan oleh sejumlah ulama bahasanya anak yang baik itu bagaikan merendah, sebagaimana merendahnya budak kepada tuannya. Maka sehebat apapun dirinya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya, maka itu tidaklah boleh menghalangi seorang anak yang baik untuk tawaduk kepada kedua orang tuanya. Dan hendaklah dia doakan untuk keduanya dengan apa yang Allah contohkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, keduanya, kama di sini menurut pendapat yang paling tepat artinya adalah karena, kama di sini adalah li ta'lil, kama karena keduanya lah yang telah merawatku saghiran, ketika aku kecil. Waliyakum al-waladu ala khidmati walidayhi, dan hendaklah anak itu sendiri yang langsung melayani ibu dan bapaknya, terutama ketika keduanya telah menua. Maka di antara bentuk bakti, bentuk nyata bakti anak kepada orang tuanya adalah melayani orang tuanya secara langsung. Tentu berbeda antara memberikan pelayanan secara langsung dengan nyuruh pembantu, bayar orang kemudian untuk nyuapi ibunya yang sakit, ya. Lain dengan anaknya sendiri yang nyuapin ibunya, tentu berbeda, ya. Maka bakti yang betul-betul bakti adalah manakala orang tua itu membutuhkan bantuan anak, anak itu turun tangan langsung, ya, membantu dan memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Tidak kemudian diupahkan, kemudian nyuruh orang, bayar orang, ya, yang tentu ini berbeda. Waktunya beluru al-kibaru, dan usia tua itu boleh jadi mengantarkan salah satu keduanya atau dua-duanya sampai dalam batas, dalam kondisi seorang itu kencing pada dirinya sendiri, ya, kencing di tempat, wayatarawat, dan berak di tempat. Maka ketika seorang itu menghadapi, menjumpai kondisi semacam ini, ayah dan ibunya itu kencing di tempat, berak di tempat, falyukbil alwaladu ala khidmatihima waliyata'afaf. Maka hendaklah anak itu memberikan khidmat secara langsung, memberikan pelayanan langsung kepada ibu dan bapaknya, dia sendiri yang nyiboi, dia sendiri yang ganti, yang perlu diganti. Waliyata'afaf, dan dia tidak mengucapkan uf, dia tidak mengucapkan kata-kata dan menampakkan sikap yang menunjukkan dia bosan dengan keadaan orang tuanya yang setiap hari kencing di tempat, berak di tempat. Maka boleh jadi karena tidak sabar, tidak punya napas yang panjang untuk menghadapi orang tua yang demikian keadaannya, maka timbullah ucapan kata-kata yang menunjukkan ekspresi bosan melayani, bosan memberikan khidmat. Lalu fa'in kudira, seandainya kita andaikan, wa ta'affafa, kemudian muncullah kata-kata uf, dikenakan si anak ini juga manusia, ya'tarihi mayatiril al-bashar, mengalami apa yang dialami oleh wajarnya manusia. Setiap hari kemudian ganti popoknya, nyeboi, kencing di tempat, boleh jadi sampai keluar kata-kata menunjukkan jengkel. Falyas tadrik, maka hendaklah dia memperbaiki diri. Walia kelak, dan menghentikan maksiatnya. Maka itu maksiat, maka wajib bertobat dan wajib untuk menghentikan maksiat yang terlanjur telah terjadi. Maka mungkin saja anak itu bosan dan timbul ucapan kata-kata menunjukkan kebosanan. Maka sadarilah bahasa ini maksiat. Bahasa ini adalah satu hal yang salah dan keliru, dan seorang hamba yang baik adalah orang yang mudah insaf dan mudah sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui tentang isi hatimu. In takunu salihina, jika engkau adalah kalian benar-benar orang yang saleh, fa innahu kana lil awabin ghafura, maka Allah Maha pengampun kepada orang yang awabin, orang yang mudah, orang yang sering bertobat. Awabin maknanya rojain, orang yang rujuk dan kembali dari dosanya, orang yang menghentikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, setelah membahas tentang masalah pentingnya berbakti kepada orang tua, maka kemudian poin selanjutnya adalah batasan berkaitan dengan masalah bakti dan taat kepada orang tua. Walaisa min ma'ani biril walidain, dan bukalah bagian dari makna bakti kepada dua orang tua, taat kepada dua orang tua, jika mereka mengajak kepada kemusyrikan. Bahkan wajib tidak taat dalam masalah kemusyrikan. Fata'atum, karena ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Namun tidak taat di sini bukan berarti kemudian ekspresif, bukan berarti kemudian vulgar melawan. Sekedar tidak taat, sekedar tidak dilaksanakan. Itu yang benar. Sebagaimana kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tuti man arfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattabahawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furta, dan keadaannya adalah berlebihan dan kelewat batas. Wa innamal ladzi yuta'u, karena yang ditaati, yang diikuti adalah orang yang kembali kepada Allah dan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal marji', maka yang jadi rujukan, yang menjadi tempat kembali, yang jadi tolak ukur adalah Allah semata azza wajal. Akan tetapi meskipun ibu dan bapak itu musyrik, tetap kemudian diperlakukan selama hidup di dunia bil ma'ruf dengan sikap yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah keduanya selama mereka hidup di dunia ma'rufa dengan perlakuan yang baik. Maka ketika meskipun orang tua itu musyrik, kafir, berlainan akidah dan keyakinan, tetap ada kewajiban berbakti. Namun kewajiban berbaktinya itu terbatas selama masih hidup di dunia. Setelah meninggal dunia, maka tidak ada lagi bentuk berbakti kepada orang tua yang kafir. Dan selama mereka hidup di dunia, ada kewajiban untuk berbakti dalam pengertian bersikap baik kepada keduanya. Fa'alal abdi, maka menjadi kewajiban seorang hamba untuk antusias agar meninggal dunia di atas tauhid. Dia, demikian juga istrinya, anak keturunannya, bapak dan ibunya. Tidakkah Anda saksikan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tatkala kematian menghampiri beliau, beliau kumpulkan anak-anaknya. Madza qala lahum, apa yang dikatakan oleh Ya'qub pada anak-anaknya? Allah ceritakan di surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada, apakah kalian wahai Bani Israel itu menyaksikan ketika kematian itu menghampiri Ya'qub? Maka dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'butuna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Anak-anaknya mengatakan, na'butu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu, sesembahan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilah wahida, dan itu adalah sesembahan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang-orang yang muslim dan pasrah kepadanya. Al-Baqarah 133. Ayat ini dalil, di antara faedah kandungan dari ayat ini, ayat ini dalil bahasanya paman itu bapak. Karena ayatnya mengatakan, dan sesembahan bapak-bapakmu. Maka kemudian disebut Ibrahim, dan Ibrahim ini kakeknya Ya'qub. Maka ayat ini dalil, kakek adalah bapak. Kemudian Ismail, dan Ismail ini adalah pamannya Ya'qub. Karena ayahnya Ya'qub adalah Ishak. Namun disebutlah Ismail ini aba, ya, bapak. Sehingga ayat ini dalil bahasanya paman itu adalah bapak. Oleh karena itu maka dia punya hak-haknya bapak sebagai semisal menjadi wali dan hal-hal yang lainnya. Dan para ulama di bab faraid mereka berselisih pendapat tentang jatah warisan untuk kakek. Apakah dia sama persis dengan bapak ataukah beda? Maka ayat ini di antara dalil yang dipakai oleh ulama yang menguatkan pendapat yang mengatakan kalau hak waris untuk kakek ketika bapak itu tidak ada sama persis sebagaimana sebagaimana bapak. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Wa qablahu, dan sebelum Ya'qub adalah kakeknya Ya'qub, yaitu Ibrahim Al-Khalil, sang kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Dia seorang yang hanif, cenderung pada tauhid, seorang yang lembut, seorang yang awah, orang yang gemar untuk bertobat, orang yang kembali kepada Allah, Khalil Rahman, kekasih Allah, yang Allah memilih beliau, menjadikan beliau manusia pilihan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan sungguh di akhirat Ibrahim termasuk orang yang saleh. Qala lahu rabbu aslim, maka Rabbnya berkata kepada Ibrahim, aslim, pasrahlah engkau. Qal aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim mengatakan, aku pasrah tunduk kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim pun berwasiat dengan mewasiatkan hal tersebut kepada anak-anaknya, sebagaimana Ya'qub juga mewasiatkan akidah yang benar kepada anak-anaknya. Ya, Ibrahim dan Ya'qub dua-duanya mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumud dina, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama untukmu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Dan mati dalam keadaan berislam ini adalah sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Karena ini berkaitan dengan hidayah. Ini berkaitan dengan hidayah taufik. Ini berkaitan dengan hidayah taufik. Orang itu mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kafir, itu akar permasalahannya adalah hidayah taufik. Apakah orang itu mendapatkan hidayah taufik ataukah tidak? Nah, dan hidayah taufik biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan manusia. Manusia tidak bisa mengatur-ngatur, saya mendapatkan, selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar kemampuan manusia. Dan kaidah dalam masalah ini, jika terdapat perintah berkaitan dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka yang dimaksudkan adalah asbab. Maka yang dimaksudkan adalah sebab. Maka ini berkaitan dengan hidayah taufik, dan itu di luar kemampuan manusia. Maka kaidah dalam masalah ini, jika terdapat perintah dan atau larangan berkaitan dengan sesuatu yang itu di luar kemampuan manusia, maka yang dimaksudkan adalah sebab. Maka yang dimaksudkan adalah sebab. Maka lakukanlah sebab-sebab yang membuat Anda, sebab-sebab yang akan mengantarkanmu untuk mati sebagai seorang muslim. Dan sebab pokoknya adalah al-istiqomah. Dan itu istiqomah ini, ini ada peran manusia di dalamnya. Namun kalau mendapatkan hidayah taufik saat mati, saat kemudian meninggal dunia, maka ini di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya dan mengendalikannya. Kalau istiqomah dan semangat dan kemudian untuk istiqomah di atas tauhid, di atas Islam, maka ini adalah bagian dari perbuatan manusia. Sumata jaha Luqman alaihi salam ila ta'rifi waladi bi rabbihi. Kemudian Luqman kemudian mengarah ila ta'rif untuk mengenalkan anaknya tentang Tuhannya Azza wa Jal, dengan menjelaskan kepada anaknya bahasanya Allah Azza wa Jal la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah, wala yadi'u indahu amalun, dan tidak ada satupun amal yang sia-sia hilang dan tidak tercatat di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah ceritakan ucapan Luqman, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqalu habatin min khardalin, seandainya jika ada sesuatu yang seberat biji sawi yang ada di dalam fisakhatin, di dalam batu besar, atau ada di langit atau ada di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah pasti akan mendatangkannya. Tidak ada amal yang hilang. Sekecil apapun amal tersebut, misalnya baik amal kebaikan ataupun amal kejelekan, meskipun kecil dan berada dalam batu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut dan yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Khabir itu maknanya adalah mengetahui, al-alim bi bawatinil umur, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kalau dia mengetahui bawatinil umur, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang tidak terlihat, maka tentu dia, maka yang nampak, yang terlihat, ya tentu lebih diketahui. Thumma, kemudian hatsahu Luqman mendorong anaknya untuk kemudian mengerjakan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perkataannya, wahai anakku tegakkanlah sholat. Maka ayat ini dalil bahasanya syariat sholat itu adalah sudah ada sejak masa silam. Karena tentu Luqman ini adalah manusia yang hidup jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat itu bukan hanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di umat-umat terdahulu juga telah terdapat syariat sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah hal yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah akan musibah yang akan menimpamu. Inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya hal tersebut, lakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar karena kendala dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah satu perkara yang min 'azmil umur, tidaklah bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki hati yang kuat dan hati yang hebat. Maka setelah amar ma'ruf nahi munkar, Luqman berpesan untuk bersabar. Ini mengisyaratkan bahasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu pasti dapat gangguan. Meskipun orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak bermaksud untuk mencari gangguan. Ya, tentu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar berkewajiban untuk tidak mencari masalah. Namun orang yang betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka bisa dipastikan pasti punya masalah. Namun punya masalah itu bukan tolak ukur kebenaran. Punya tolak ukur kebenaran. Sebagian orang beranggapan, oh saya dapat benturan, saya dapat masalah, berarti saya telah berada di jalan yang benar, jalan amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu hal yang tidak boleh dibalik. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya selembut apapun, sebaik apapun, itu pasti punya tantangan, punya kendala. Namun tidak boleh dibalik. Kalau orang itu punya kendala berarti dia adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Belum tentu. Boleh jadi dia mendapatkan kendala tersebut dalam keadaan tidak berada di jalan yang benar. Boleh jadi dakwahnya itu keliru, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu salah, tidak hikmah dan seterusnya. Sehingga dia punya masalah. Meskipun di sisi yang lain sehikmah apapun orang dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti punya tantangan, punya kendala. Ya, maka dua hal ini jangan dibalik. Ya, orang yang betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti dapat tantangan dan kendala. Oleh karena itu setelah perintah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Luqman berpesan bersabar. Dan sikap yang tepat terhadap sikap tepat para dai ketika menghadapi kendala, sikap yang paling pokok yang dikedepankan adalah bersabar, bukan emosi. Ya, emosi kemudian ditanggapi dengan emosi. Keras dilawan dengan keras. Maka bisa jadi hancur salah satunya atau hancur dua-duanya. Namun adanya kendala itu bukan jaminan dan kepastian kalau telah berada di jalan yang benar. Dan ya'lah min wasoya jami'ah betapa indahnya sejumlah wasiat-wasiat yang jami'ah. Jami'ah itu artinya adalah lengkap, mencakup hal-hal yang perlu tercakup. Maka di antara wasiat yang perlu diperhatikan, yang diberikan oleh, di antara materi pendidikan yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah hathun ala sholati, motivasi untuk mengerjakan sholat yang merupakan tiang agama. Dengan menegakkan sholat berarti menegakkan agama seseorang, dan dengan menghancurkan sholat maka berarti orang tersebut menghancurkan agamanya. Tentu yang dimaksud dengan din di sini bukan agama dalam artian Islam secara total, gara-gara ada satu orang yang tidak sholat kemudian Islam seluruhnya hancur. Tidak demikian. Yang dimaksud dengan din adalah kualitas agama orang itu sendiri. Kemudian motivasi, kemudian dorong untuk sholat yang merupakan rukun yang kedua dari lima rukun Islam, yang rukun tersebut tidaklah didahului kecuali satu rukun saja, yaitu rukun yang pertama dua kalimat syahadat. Dan motivasi untuk mengerjakan sholat yang dengannya seorang itu akan mendapatkan surga. Memotivasi untuk sholat yang sholat itu merupakan cahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wassholatu nurun. Dan sholat itu adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian motivasi untuk mengerjakan sholat fahada amrullah, maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkanlah istrimu untuk mengerjakan salat dan bersabar untuk mengerjakan salat. Dan salat, ketika seorang itu mengerjakan salat, dia tidaklah memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan, kami tidaklah minta rezeki kepadamu wahai manusia. Nahnu narzukuka, bahkan sebaliknya. Kamilah memberikan rezeki kepadamu, sehingga salatnya seorang hamba itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk kepentingan manusia pelakunya. Wal aqibatu littaqwa, dan pungkasan yang baik, akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan memotivasi untuk sholat, fahadha amru rusulillah, rusulillah, karena inilah keadaan para utusan Allah. Allah katakan, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Dan para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka memerintahkan keluarganya untuk sholat dan bayar zakat, dan dia adalah orang yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayat ini juga dalil bahasanya sholat dan zakat adalah syariat umat terdahulu. Sudah ada, sudah disyariatkan dan dituntunkan sejak masa silam. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat lisaba'in, pada saat lisaba'i sinina, saat dia berusia 7 tahun, watribuhum alaiha li asrin, dan pukullah gara-gara salat li asrin saat usia 10 tahun. Di catatan kaki diriatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, redaksi Abu Dawud, muru auladakum, perintahkan anakmu bisolati untuk mengerjakan sholat, wahum abna'u sab'i sinina, dan mereka adalah anak-anak berusia 7 tahun. Maka sebelum 7 tahun anak itu diajar tentang tata cara sholat yang baik dan benar, sehingga umur 7 tahun itu tinggal diperintahkan, dan dia telah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan pukullah alaiha karena sholat wahum abna'u asrin, manakala mereka telah berusia 10 tahun. Dan pada saat usia 10 tahun, faraqu bainahum, pisahkanlah antara mereka fil madajik, tempat tidurnya, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nih, maka pisah kamar tidurnya, tidak boleh tidur bareng di satu ranjang. Jadi Allah, Nabi tegaskan kalau terutama harus lebih ketat setelah 10 tahun. Dan yang dimaksudkan 7 dan 10 ini adalah berdasarkan penanggalan Hijriah dan bukan penanggalan Syamsiah. Dan yang dimaksud dengan tentu kemudian pisah kalah mereka ini, tentu sebelum usia 10 tahun sudah dilatih bahasanya kamar tidur anak laki-laki beda dengan kamar tidur anak perempuan, sehingga pada saat usia 10 tahun itu tinggal diperintahkan saja, dipisahkan saja. Dan di hadis ini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Yang ini yang nilainya dan kandungannya adalah satu hal yang berat untuk dilakukan oleh banyak orang tua, yaitu hadis ini dalil bahasanya hukuman fisik itu baru berlaku manakala anak berumur 10 tahun. Sebelum itu tidak ada hukuman fisik. Idealnya demikian, namun banyak orang tua tidak bisa demikian. Banyak orang tua yang gagal kalau dalam masalah ini. Karena watribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Ada kemudian dijiwit atau apa yang lain gara-gara masalah sholat itu baru kemudian setelah berumur 10 tahun. Setelah orang tua anak itu paham, diajak paham perintah, paham disuruh. Adapun sebelum itu, kalau berdasarkan hadis, itu orang tua cuma bolehnya ngomong, ngomel, sampai kemudian anaknya berangkat sholat, tanpa kemudian memberikan hukuman fisik. Jika demikian dalam masalah sholat, apalagi dalam masalah yang lainnya, masalah belajar, masalah belajar Iqra atau kemudian dan belajar yang lainnya. Urusan sholat yang paling penting saja baru boleh ada hukuman fisik setelah 10 tahun. Setelah anak itu faham perintah, faham maksud, oh ini disuruh sholat atau maknanya, baru setelah 10 tahun baru kemudian dibolehkan mukul. Menunjukkan sebelum itu tidak boleh mukul. Sebelum itu cuma sekedar cewek saja, ngomel saja sampai anak itu berangkat dengan sendirinya. Kalau dia kemudian malah kabur dulan, ya ya sudah, ngomel aja. Nah, kemudian dicari, kemudian diseret, jauh pulang. Ah, enggak. Itu kalau zahir hadisnya demikian, isi hadisnya demikian, dan banyak orang tua gagal di bab ini. Nah, wah, cerewet bolak balik, lama-lama jengkel. Ya sudah, kemudian cari seret. Nah, enggak mau sholat gujuki, kan? Padahal itu belum 10 tahun. Asalnya tidak boleh. Karena wadribuhum alaiha wahum abna wasrin. Kemudian kekerasan, bahasa-bahasa kekerasan itu setelah anak itu ngerti. Artinya ketika dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan itu betul-betul dalam keadaan sebenarnya itu sudah faham, ngerti. Nah, namun dia bangkang. Nah. Kemudian motivasi untuk mengerjakan sholat lin najati minan nar, supaya selamat dari neraka. Karena Allah Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka adalah orang yang lalai dari sholatnya. Ya, dan penjelasan banyak ulama salaf tentang lalai dari sholat artinya adalah mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, subuh setelah waktu subuh berakhir dan seterusnya. Maka dan wailun salah satu maknanya adalah lembah di neraka. Salah satu penjelasan dari tafsir tentang makna wailun, ada yang mengatakan maknanya celaka sebagaimana terjemah kita tadi, maknanya adalah halak. Namun pendapat yang lain mengatakan wailun artinya jurang di neraka. Ya, kalau kita katakan wailun ini maknanya jurang di neraka, ini nyambung dengan bagian depan ayat, bagian depan kalimat lin najati menanar. Ya, maka jika orang yang sholat namun setelah waktunya berakhir itu saja masuk ke dalam neraka wailun, maka bagaimanakah yang tidak sholat sama sekali? Gitu logikanya, bukan kemudian wah orang sholat celaka, enggak usah sholat aja sekalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun, maka datang setelah mereka khalfun, generasi yang jelek. Kalau khalafun itu netral, generasi pengganti, boleh jadi jelek, boleh jadi baik. Dan kalau lamnya disukun, itu tidak ada maknanya kecuali jelek, khalfun. Kalau khalafun, lamnya di fathah, netral. Boleh jadi baik, boleh jadi jelek. Tapi kalau khalfun, ya, maknanya negatif. Generasi pengganti yang jelek. Ada'u sholata, yang mereka menyanyiakan sholat. Wataba'u syahwat, dan hal yang paling banyak menyebabkan orang itu menyanyiakan sholat, sebabnya adalah wataba'u syahwat, karena mengikuti keinginan. Keinginan untuk cari duit yang banyak dan yang lainnya, akhirnya orang meninggalkan sholat. Dan di antara makna ada'u sholata menyanyiakan sholat adalah meninggalkan sholat berjamaah, sebagaimana tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri untuk ayat ini. Ketika menjelaskan ayat ini, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang atalul masajidah, mengosongkan masjid, masjid kosong tidak dipakai untuk sholat berjamaah, dan karena mereka sholat di rumahnya masing-masing. Maka kata Hasan Al-Basri, di antara bentuk ada'u sholata menyanyiakan sholat adalah tarkul jamaah fil masajid, tidak memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menjumpai ghoya. Terdapat beberapa penjelasan ahli tafsir tentang makna ghoya. Salah satu maknanya adalah jurang di neraka. Dan jika kita ambil makna ini, maka ini klop dengan kalimat yang beliau sampaikan, lin najati menanak. Pendapat yang lain mengatakan ghoya di sini artinya kesesatan. Maka dia orang yang karena mengikuti hawa nafsu maka dia tinggalkan sholat adalah orang yang sesat. Ila man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal yang soleh. Dan motivasi untuk mengerjakan sholat karena di dalam sholat terdapat aunun, bantuan untuk dalam menghadapi musibah, dan sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka dari apa yang tadi kita baca, kalimat yalaha itu bukan judul, namun dia adalah bahasa takjub untuk perkataan Luqman. Ya bunaya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini dikomentari yalaha min wasoya jami'ah. Betapa itu adalah satu wasiat yang sangat lengkap. Ya, kemudian disampaikan faedah dan nilai penting dari mengerjakan sholat. Kenapa dikatakan lengkap dan sangat manfaat? Ya, karena terdapat kandungan yang sangat besar yang terdapat dalam sholat. Kemudian disampaikan manfaat-manfaat sholat. Ya, maka itu selayaknya tidak dikasih judul tengah. Ya. Ya, kalau ditaruh di editnya apa? Ini layoutnya di posisi tengah ini kayak sebagaimana kalimat-kalimat sebelumnya, ini jadi judul baru, padahal ini adalah ungkapan ta'ajub, sirah ta'ajub, yalaha di sini sirah ta'ajub untuk wasiat Luqman yang dikutip terakhir di surat Luqman ayat yang ke-17. Maka disampaikan bahasanya ucapan Luqman di yang Allah ceritakan di Luqman 17 ini adalah wasiat-wasiat yang sangat lengkap karena mengandung banyak faedah dan manfaat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.